Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Nah, insyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah di Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Nah, insyaAllah kita masuk pada pembahasan masalah macam-macam tauhid yang berikutnya, yakni tauhid al-asma was sifat. Iya, tauhid yang sebagaimana kita ketahui ada tiga macam, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid al-asma was sifat. Qala Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, kata beliau, soal ma huwa tauhidu al-asma was sifat. Ya, pertanyaan kata beliau, apa itu tauhid al-asma was sifat? Qala rahimahullahu taala, al-jawab, jawabannya adalah huwa al-imanu bima wasafa Allah taala bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna was sifatil 'ula. Ya, tauhid al-asma was sifat itu kata beliau adalah kita mengimani sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya di dalam Al-Qur'an, fi kitabih, di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula kita mengimani sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Qala minal asma'il husna was sifatil 'ula. Dari nama-nama yang indah, al-husna, yang tentunya pada puncak keindahan dan puncak kebagusan, was sifatil 'ula, dan juga sifat-sifat yang tinggi. Sehingga ini dari atau makna dari tauhid al-asma was sifat. Jadi kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan betapa banyak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah terhadap tauhid al-asma was sifat. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Qala wa imraruha kama ja'at bila kaifin. Dan kita melangsungkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya. Apa maksudnya sebagaimana datangnya? Qala bila kaifin. Ya, bila kaif artinya juga bisa diartikan tanpa kita menanyakan kaifiyahnya. Ya, kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa jadi makna bila kaif juga tanpa kita menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli sunnah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menanyakan kaifiyahnya. Ya, bagaimana misalnya yang disebutkan seperti asar dari Imam Malik rahimahullah ketika bertanya seorang kepada beliau tentang istiwa. Ya, kaifa istawa. Nah, ini dijauhi. Dan ini bukan pertanyaan dari seorang salaf. Iya, seorang salaf ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tidak menanyakan tentang kaifiyahnya. Ketika mendengar hadis tentang sifat Allah SWT misalnya, innallaha yanzil. Maka seorang mengimaninya sesuai dengan datangnya. Apa itu? Makna an-nuzul, maknanya ma'ruf. Ya, maknanya apa? Ma'ruf dalam bahasa Arab. Naam, ketika ditanya tentang kaifiyahnya, maka sesuai dengan jawaban Imam Malik rahimahullah, wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya kita tidak dikabarkan dan tidak diberitahu bagaimana kaifiahnya. Ya, Allah SWT hanya mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Adapun kaifiahnya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, bila kaifin tanpa menetapkan dan menentukan kaifiah tertentu. Iya, misalnya tangan Allah seperti ini. Iya, kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, tidak. Iya, yang pertama tentunya karena Allah tidak mengabarkan kepada kita tentangnya, tentang kaifiahnya. Yang kedua tentunya termasuk, atau hal tersebut termasuk dari perkara ghaib, yang Allah SWT yang mengetahuinya sendiri. Adapun kita, kewajiban kita adalah ini. Kita mengimani dan kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita meyakini bahwasanya nama dan sifat tersebut memiliki makna. Ada maknanya. As-Sami', maknanya apa? Zat yang memiliki pendengaran. Al-Basir, zat yang memiliki penglihatan. Kemudian Al-Alim dan seterusnya. Kita yakini makna atau nama dan sifat ini memiliki makna. Maknanya ini yang kita ketahui dalam bahasa Arab. Adapun kaifiahnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa imraruha kama ja'at bila kaifin. Makanya dalam sebagian penjelasan para ulama, ketika ahli sunnah menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya, juga mereka menambahkan isbatan bila tamsil. Ya, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga mereka menafikan tamsil. Dan juga mereka yunazzihun, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanzihan bila ta'til. Mensucikan tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Qala rahimahullahu ta'ala kama jama'allahu ta'ala baina ithbatiha wa nafyi takyifi anha fi kitabih fi ghairi mawdi'in. Dan tentunya keyakinan ahli sunnah ini, kata beliau, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan dan Allah telah menggabungkan antara penetapan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan Allah menafikan kaifiahnya. Ya, Allah menafikan kaifiahnya dari sifat-sifat tersebut. Qala fi kitabihi fi ghairi mawdi', di dalam Al-Qur'an dan bukan hanya pada satu tempat saja. Artinya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya dan Allah nafikan kaifiahnya, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiahnya. Sehingga yang wajib kita imani adalah lafaz dan maknanya. Adapun kaifiahnya, kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu tentangnya. Qala rahimahullahu ta'ala ka qawlihi ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mengetahui ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wala yuhituna bihi ilma. Dan di sini lihat Allah menafikan kepada makhluk, dan bahwasanya makhluk mereka tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan mereka. Ya, dinafikan dari makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Al-ihatah. Ya, mereka dapat mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, namun Allah nafikan dari mereka apa? Ilmu dengan kaifiyah. Adapun kaifiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dari makhluk. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Qala wa qawlihi ta'ala, dan juga Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Ya, dan ayat ini kalau kita pelajari dalam bab al-asma wa sifat, ini dijadikan ayat sebagai bantahan bagi dua kelompok sekaligus. Ya, karena di dalam ayat ini terdapat an-nafyu wal isbat. Ada penafian dan ada penetapan. Sehingga di sini disebutkan di awal ayat, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Berarti di sini apa? Nafyu al-mumatsalah. Dinafikan, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Iya, dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Sehingga ayat ini jelas nampak bahwasanya seorang makhluk tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Naam, sehingga beda antara nama yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang kita tetapkan bagi makhluk. Ya, kalau nama yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini masuk kata para ulama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nama tersebut sebagai apa? A'lamun wa awsaf. Ya, nama sekaligus sifat. Ya, nama sekaligus sifat. Artinya apa? Nama dan mengandung sifat. Ini berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau juga sekaligus apa? Itu sifatnya. Nah, adapun yang selainnya dari kalangan makhluk, ya, maka nama tersebut apa? A'lam belum tentu apa? Awsaf. Ya, hanya sekedar nama kadang. Hanya sekedar nama saja. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus dalam pembahasan asma wa sifat Al-Qawaid Al-Muthla. Misalnya seorang yang dinamai apa? Abdullah. Ya, namanya dia Abdullah. Tapi apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal artinya apa? Abdullah hamba Allah. Ya, Abdullah itu apa? Artinya hamba Allah. Sehingga ini nama ini apa? Tidak sama dengan artinya. Tidak sama dengan maknanya. Sehingga ini yang disebut oleh para ulama. Ya, namanya seseorang misalnya apa? Rahim. Ya, namanya Rahim. Seorang apa? Penyayang, tapi ternyata apa? Dia kasar. Iya, dia keras. Iya, dia galak dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya kalau nama tersebut ya disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum tentu apa? A'lam wa awsaf. Belum tentu nama dan mengandung padanya sifat. Tapi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama tersebut nama sekaligus sifat. Contohnya tadi As-Sami', maka di situ kita menetapkan sifat As-Sam'. Al-Basir, maka kita menetapkan apa? Sifat Al-Basar. Al-Aziz, kita menetapkan iya, itu nama bagi Allah dan juga sekaligus sifat apa? Al-Izzah. Sehingga ini kaidah dalam al-asma wa sifat. Jadi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita keluarkan darinya as-sifat. Dan ingat, tidak sebaliknya. Apa itu tidak sebaliknya? Artinya tidak kita keluarkan dari sifat sebuah nama. Ya, beda. Kita keluarkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala suatu sifat. Seperti tadi, Al-Alim berarti ada sifat ilmu. Al-Aziz ada sifat Al-Aziz. Dan tidak sebaliknya, artinya apa? Tidak kita mengeluarkan dari sifat sebuah nama. Apa itu sifat? Misalnya contohnya tadi yang kita contohkan, Inna Allaha yanzil. Di antara sifat Allah apa? Turun. Allah yanzil. Ya, ila sama'i dunia. Ke langit dunia. Dan di sini kita tidak mengeluarkan di antara nama Allah berarti apa? Ini tidak, maksudnya salah ini. An-Nazil. Tidak bisa seperti itu. Iya, An-Nazil. Naam. Kemudian di antara sifat Allah misalnya apa? Allah Ja'a. Iya, Ja'a misalnya di hari kiamat disebutkan dalam beberapa ayat dan dalam beberapa hadis. Iya, dan di sini kita tidak mengeluarkan dari misalnya dari sifat tersebut berarti di antara nama Allah apa? Al-Ja'i. Tidak. Iya, tidak sebaliknya. Maka ini yang menunjukkan tentunya apa? Tentang tingginya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan indahnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tadi yang seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kadang namanya ya indah, namanya bagus, tapi apa? Artinya dan orangnya tidak seperti dengan namanya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammad. Ya, dinamai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata para ulama likathrat mahamidihi. Dikarenakan banyaknya pada diri beliau sifat-sifat yang terpuji. Ya, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Di antara nama-nama beliau yang disebutkan di dalam hadis ini sesuai dengan makna yang terkandung yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian kata beliau di sini dalam ayat yang tadi kita baca, laisa kamitslihi syai'un, ini penafian. Wa huwas sami'ul basir, ini adalah isbat. Yani kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat As-Sami' Al-Basir. Sehingga tadi yang kita sebutkan ayat ini adalah bantahan bagi dua kelompok. Yang pertama mereka adalah Al-Mumassilah. Karena di dalam Al-Asma wa Sifat firqah, kelompok yang menyimpang di antaranya adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dibantah dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sifat Allah, ya, nama Allah tidak sama dengan nama makhluk. Kemudian ayat wa huwas sami'ul basir, ini kata para ulama bantahan bagi orang-orang al-mu'attilah. Al-mu'attilah. Al-mumassilah yang pertama, yang kedua al-mu'attilah. Siapa al-mu'attilah? Yani orang-orang yang menolak, menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang menolak secara keseluruhan. Iya, seperti orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah sama sekali tidak mau menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata mereka Allah itu ada. Iya, Allah itu ada tapi apa? Tidak memiliki nama dan sifat. Tidak memiliki nama dan sifat. Sehingga kata para ulama konsekuensi mereka apa? Akidah mereka, keyakinan mereka adalah menyatakan Allah itu tidak ada. Ya, Allah itu apa? Tidak ada. Kenapa dikatakan ada tapi tidak memiliki nama dan sifat? Ya, kalau seharusnya ya mereka katakan Allah itu ada, tentunya apa? Memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ada juga yang di sana mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak secara keseluruhan, tapi sebagiannya. Seperti orang-orang Al-Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah yang mereka menetapkan sebagian dan menolak, ya, menafikan sebagian yang lain. Meskipun kata para ulama, penetapan mereka terhadap sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan penetapan mereka, ya, dengan penetapannya Ahli Sunnati wal Jamaah. Seperti misalnya Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mentakwil. Ya, mereka menyelewengkan makna yang benar kepada makna yang batil. Ya, kata mereka misalnya Ar-Rahmah. Ya, mereka menetapkan seperti Ahli Sunnah menetapkan sifat Ar-Rahmah. Namun dari sisi makna mereka katakan Rahmah itu bukan Rahmah yang hakikiyah. Tapi kata mereka makna Rahmah adalah iradatul in'am. Allah menginginkan apa? Memberikan nikmat kepada hambanya. Ini makna Rahmah kata mereka. Berarti ini apa? Takwil. Dan yang tepat kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan sebagai tahrif, bukan takwil. Tapi apa? Tahrif, penyelewengan makna dari makna yang hak kepada makna yang batil. Adapun Ahli Sunnah, ketika mereka menetapkan sifatur rahmah, maka mereka katakan sifat rahmah yang maknanya apa? Jelas. Ya, maknanya ma'lum ar-rahmah menurut bahasa Arab. Tidak dikatakan maknanya iradatul in'am. Kemudian kata mereka menetapkan sifat al-ghadab. Al-ghadab kata mereka maknanya adalah iradatul intiqam. Iradatu al-intiqam ini juga termasuk dari tahrifnya mereka. Ya, mereka menetapkan namun dari sisi penetapan maknanya tidak sama dengan penetapan Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka ini ayat ini wa huwas samiul basir sekali lagi bantahan bagi mereka bah al-mu'attilah, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan ayat ini juga sama, awalnya menafikan, ya, kemudian Allah tetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifatnya. La tudrikuhul absar. Ayat ini menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dapat meliputi pandangan-pandangan, mengetahui pandangan-pandangan kita. Wa huwal latiful khabir, dan ini menetapkan sifat al-lutf bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat nama al-khabir, al-latif dan juga al-khabir. Qala wa ghairi dzalika, dan yang selainnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang an-nafyu wal isbat. Allah menggabungkan antara penafian dan juga penetapan, ya, pada nama-namanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.